Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar masih pada pembahasan masalah yang kelima dari bab yang keempat, yaitu tentang sunnanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah, pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan tentang makna fitrah. Sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah-sunnahnya agama. Fitrah bermakna as-sunnah dan juga bermakna ad-din. Dari sunnah-sunnah fitrah yang dibawakan oleh penulis di sini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disebutkan di situ ada lima, yang dari lima itu tiga sudah kita bahas dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Yang terakhir kita bahas adalah tentang khitan. Tentang khitan baik bagi laki-laki atau perempuan. Sunnah fitrah yang berikutnya, ats-tsalitsatu, yang ketiga, qassus syarib wa ikhfa'uhu. Qassus syarib wa ikhfa'uhu, memotong kumis. Memotong kumis, qassus syarib, memotong kumis. Wa ikhfa'uhu, ikhfa'uhu, ikhfa'u syarib, ini juga maknanya memotong, memotong pendek-pendek. Makna qassu syarib adalah wa huwal mubalaghatu fi qassihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam memotongnya. Lima fi dzalika minat tajammul, karena dalam hal itu mengandung tajammul, yaitu berhias. Wan nadhafati, an-nadhafah, yaitu bersih. Wa mukhalafatil kufar, dan menyelisihi orang-orang kafir. Memotong kumis ini termasuk dari sunanul fitrah, sunnah-sunnahnya fitrah, yang itu termasuk dari perkara yang disyariatkan. Sehingga memotong kumis itu adalah termasuk dari ibadah apabila itu dikerjakan dalam rangka untuk mentaati syariat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang memotong kumis itu mengandung tiga kebaikan. Yang pertama itu adalah at-tajammul, yaitu untuk menghias diri, memperindah diri dengan kumis dipotong itu menjadi rapi, tidak semrawut. Kemudian yang kedua adalah untuk an-nadhafah, untuk kebersihan, agar supaya bersih. Dan yang ketiga adalah untuk mukhalafatul kuffar, untuk menyelisihi orang-orang kafir. Waqad waradatil ahaditsus sahihatu fil hasi an ala qasihi. Dan sungguh telah datang hadis-hadis yang sahih tentang anjuran untuk memotong kumis, wa'ifa'il lihyati, dan untuk membiarkan memelihara jenggot, wa irsaliha wa ikramiha, dan untuk membiarkan jenggot dan memuliakannya. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madharir rujulah, karena dalam membiarkan lihyah jenggot itu mengandung al-jamal, mengandung al-jamal itu keindahan. Wa madharir rujulah, dan menampakkan ar-rajulah, yaitu kelakian, kesatria. Wa qad akasa katsiru minan nasil amra, dan sungguh banyak dari manusia yang membalik perkara ini, membalik perkara ini, fasaru yuafiruna syawaribihim, yuafiruna syawaribahum, maka menjadilah mereka melebatkan kumis-kumis mereka. Wa yahliquna lihahum, mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Aw yuqassirunaha, atau memendekkannya. Ini kebanyakan yang dilakukan oleh manusia, melakukan yang terbalik dari apa yang disyariatkan di dalam Islam, melakukan yang terbalik dari apa yang dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih menganjurkan untuk potong kumis, memelihara dan membiarkan jenggot, serta memuliakannya. Banyak dari manusia yang membalik perkara itu. Justru mereka itu melebatkan kumis-kumis mereka, dibiarkan lebat, panjang. Mereka memotong dan mencukur jenggot-jenggot mereka. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnati wal awamiril waridati fi wujubi i'fa'iha. Dan pada semua ini adalah penyelisihan terhadap sunnah, menyelisihi sunnah dan menyelisihi perintah-perintah yang datang tentang wajibnya membiarkan jenggot, wajibnya membiarkan jenggot itu panjang, lebat. Minha diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jazzu syawarib wa arkhul liha." Potonglah kumis-kumis. "Wa arkhul liha," dan biarkan jenggot. "Wa khaliful majusa," dan selihisilah oleh kalian orang-orang majusi. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan, dikeluarkan oleh Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah yang jelas untuk jazus syawarib, yaitu qasus syawarib, untuk memotong kumis, untuk membiarkan lihyah, irkha'ul lihyah, yaitu tarkuha, membiarkan dan tidak memotongnya. Ini perintah dari Nabi. Dan kaidah dalam usul, kaidah usuliyah, perintah itu adalah untuk hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah untuk hukum wajib. Diperintahkan untuk memotong kumis, diperintahkan untuk membiarkan dan memelihara jenggot, dan diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang majusi yang mereka itu memotong jenggot-jenggot mereka. Adapun ketika mereka orang-orang kafir ikut-ikutan ada yang memelihara jenggot, bukan kemudian hukumnya menjadi berubah, dicukur, tidak. Nah, hukum asal itu dibiarkan, dipelihara, yaitu asalnya. Tidak kemudian menjadi berubah karena orang-orang kafir mengikuti hal itu. Nah, sebagaimana hukum-hukum yang lain, ya. Ketika ada orang-orang kafir melakukan atau mengikuti ajaran syarat Islam, bukan kemudian jadi berubah, tidak. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khaliful musyrikina waffirul liha wahfus syawarib. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, waffirul liha, lebatkan liha, jenggot-jenggot, wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis-kumis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW juga memerintahkan dengan jelas dan tegas untuk menyelisih orang-orang musyrik dengan memotong kumis dan membiarkan memelihara jenggot. Perintah dari syariat untuk memelihara jenggot, memotong kumis, itu sangat jelas. Dan banyak dari manusia, bahkan kaum muslimin, yang membalik perkara ini, yang menyelisihi syariat ini, bahkan tidak sedikit yang menentang, yang mengolok-olok, yang mencela. Ya, itu sudah perkara yang sangat memprihatinkan, perkara besar, dan itu salah satu dari pembatal Islam. Itu adalah istihza bidin, memperolok-olok agama, memperolok-olok sunnah. Fa'alal muslimi ayaltazima bihadzal hadiyin nabawi. Fa'alal muslim, maka wajib bagi orang Islam, ayal tazima untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi ini. Wa yukhalifal a'da'a, dan wajib untuk menyelisihi musuh. Wa yumayyiza 'anit tashabbuhi bin nisa, dan supaya membedakan diri dari menyerupai kaum wanita. Wajib bagi orang Islam berpegang teguh dengan petunjuk Nabi ini. Petunjuk Nabi dalam hal ini adalah menyelisihi orang-orang kafir, memotong kumis, dan memelihara, membiarkan jenggot. Wajib bagi orang Islam untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi ini. Nah, ini perkara wajib. Wajib menyelisihi musuh, dan wajib untuk membedakan diri dari kaum wanita, apa dari tasyabuh dengan kaum wanita, menyerupai dengan kaum wanita. Ini sunnah fitrah yang ketiga, yaitu memotong kumis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai dan At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengambil kumisnya, barang siapa yang tidak mengambil, yaitu tidak memotong kumisnya, falaysa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, dikatakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang maksud dari qassus sawarib, memotong kumis, kata beliau adalah memotong kumis yang sudah memanjang, yang sudah melebihi tarfus syafah, yaitu ujung bibir. Nah, itu maksud dari qassus syarib, perintah Nabi untuk memotong kumis, yaitu matol anis syafatain, ya, yang sudah memanjang pada dua bibir. Nah, sehingga bibirnya tidak tertutup, hatta yabdu atrafas syafah, sehingga ujung bibirnya itu nampak. Dan kumis itu perlu diketahui bukan dicukur habis, bukan dikerok, tapi dipotong, ya, itu perlu diketahui, karena banyak yang melakukan kekeliruan, tidak tepat. Kumis dicukur habis, dicukur bersih, bukan dicukur bersih, tapi dipotong. Ya, kumis itu dipotong, ya, tidak sampai bersih. Yang sudah memanjang dipotong, dirapikan. Nah, kemudian yang berikutnya, ar-rabi'atu yang keempat, taqlimul adhafir, memotong kuku. Taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul, yaitu memotongnya, memotong kuku di mana tidak dibiarkan sampai panjang. Tidak dibiarkan sampai panjang. Wat taqlimu yujammiluha, dan memotong kuku itu akan memperindah, memperindah kuku. Wa yuzilul awsakh almutarakimah tahtaha, Dan memotong kuku itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang tertumpuk di bawahnya. Memotong kuku itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang tertumpuk di bawahnya. Ya. Kalau kuku itu panjang, di bawah kuku itu kan ada kotorannya hitam-hitam. Ya. Dengan dipotong, maka kotoran itu akan bersih. Waqad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyata ba'dul muslimina. Dan sungguh sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah nabawiyah ini. Dan sungguh sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah nabawiyah ini. Fasaru yutiluna adhafirahum. Maka menjadilah mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Au adhafira isbi'in muayyanin, atau memanjangkan kuku jari tertentu. Min aidihim, dari tangan-tangan mereka. Ada yang dipanjangkan semua, ya. Ada yang memanjangkan sebagian kuku. Biasanya kuku mana yang dipanjang-panjangkan itu? Ibu jari, ya. Atau jari kelingking. Jangan disembunyikan kukunya yang panjang. Segera potong. Kalau ada, ya. Jangan nunggu disuruh sama ustadznya. Jangan nunggu diperiksa. Ini syariat. Yang memeriksa syariat yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Potong kukunya. Nah, jangan menyelisih fitrah nabawiyah dengan memanjangkan kuku atau memanjangkan kuku sebagian jari tertentu. Kullu dzalika min tazyini syaiton wa taqlid li a'da'illah. Semua itu adalah termasuk dari hiasannya syaiton. Syaitan yang menghias-hias. Dan taklid terhadap musuh-musuh Allah. Orang menganggap kuku dipanjangkan itu bagus, indah. Itu syaitan yang memiliki anggapan begitu. Yang menghias-hias itu adalah syaitan. Syariat memerintahkan untuk memotong kuku. Kuku itu dipotong, tidak dipanjang-panjangkan. Semua jari, semua kuku ibu jari, apa semua kuku jari-jari itu supaya dipotong. Sawa'un fi dzalika adfarul yadain wa rijlain, sama saja apakah itu kuku, kuku tangan, kedua tangan atau kedua kaki. Itu sama. Kuku kaki, kuku tangan sama diperintahkan untuk dipotong. Ya. Dan dalam hal ini enggak ada ikhtilaf dengan para ulama. Wa yastawi fi dzalika rajul wal mar'ah. Dalam hal itu sama pria dan wanita. Ya. Dalam hal itu pria sama pria dan wanita. Bukan kemudian kalau wanita diperbolehkan memelihara kuku, memanjangkan kuku. Tidak. Pria dan wanita sama diperintahkan untuk memotong kuku. Cara memotongnya bagaimana? Tidak ada ketentuan. Tidak ada dalil yang menentukan tentang bagaimana cara memotong. Syariat memerintahkan untuk dipotong. Maka fa'ala ayyi sifatin fa'ala ajzahu. Maka dengan cara apa saja dia melakukan, maka itu sudah cukup. Nah, tidak dibenarkan memelihara kuku sampai panjang. Ya. Dan ketika memotong kuku, enggak perlu kuku itu dikumpulkan bagi baik pria maupun wanita dikumpulkan bagi wanita. Ada yang berpemahaman wanita yang haid, ketika potong kuku, kukunya dikumpulkan. Nanti ketika mandi, kuku dimandikan, tidak perlu. Rambut, kuku sama saja. Potong, buang. Ya. Gak usah ditanam. Kayak dikeramatkan, gak ada. Al-khamis satu yang kelima. Natful ibti. Mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'rin nabiti fihi, maksudnya adalah menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak. Menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu izalatu hadza sya'ri bin nadfi awil halqi aw ghairihima. Maka disunahkan untuk menghilangkan rambut ini, itu menghilangkan rambut ketiak dengan mencabut atau mencukur atau yang lainnya. Lima fi zalatihi minan nadhafati wa qat'i ruwaihil karihah allati tatajamma'u ma'a wujudi hadha syari. Karena dalam menghilangkan rambut bulu ketiak ini mengandung kebersihan, termasuk kebersihan, menghilangkan bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang tidak disuka, yang terkumpul dengan adanya rambut ini. Fahadha huwa dinun al-hanif. Maka ini adalah agama kami yang lurus. Amarona bihadhil khisal. Agama memerintahkan kita terhadap perkara-perkara ini. Lima fiha minat tajammul wat tatahur wan nadhofah. Karena padanya mengandung at-tajammul, yaitu menghias diri, bersuci dan bersih. Waliyakunal muslim al ahsani halin. Dan agar supaya orang Islam itu pada keadaan yang paling baik. Mubta'idan an taqlidil kufar wal juhal. Jauh, ya, menjauh dari taklid kepada orang-orang kafir dan taklid pada orang-orang jahil. Muftakhiran bidinihi, berbangga dengan agamanya. Muti'an li rabbihi, taat dalam keadaan taat kepada Rabbnya. Mutabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian semestinya orang Islam. Demikian semestinya orang Islam berpenampilan dalam keadaan yang paling baik. Menghilangkan perkara-perkara yang seharusnya dihilangkan. Memelihara sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga. Menjauhi taklid kepada orang-orang kafir dan orang-orang jahil. Bukan kalau ada orang kafir berpenampilan, orang kafir melakukan suatu, kemudian ikut-ikutan dan bangga dengan mengikuti orang-orang kafir. Bukan seperti itu orang Islam. Orang Islam itu muftakhiran bidinihi, muti'an lirabbihi, bangga dengan agamanya, taat kepada Rabbnya, mutabi'an li sunnati nabiyyi wa sallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, waqqatalana fi qassi syarib wa taqlimil adhafir wa nadfil ibti wa halqil anah alla natruka aktsar min 40 lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi waktu untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi waktu untuk kita dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan agar supaya tidak membiarkan lebih dari 40 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi. Ini disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Batasannya itu enggak boleh lebih dari 40 hari, enggak boleh melewati 40 hari. Ya. Hadis ini dikatakan Al-Asy'ari Al-Albani la yajuzu tajawuzul arba'in, tidak boleh melewati 40 hari. Tidak potong kuku, tidak mencukur bulu kemaluan, tidak potong kumis, melebihi 40 hari itu tidak boleh. Dikatakan oleh para ulama al-muhaqqiqin seperti al-imam Asy-Syaukani dan yang lainnya. Wa yudhafu ila hadhihi al-khisal al-khamsi as-siwaku wastinshaqu wal-madmadatu wa ghuslul barajim wa hiya al-aqdu alladhi fi dhuhuri al-asabi yajtami'u fiha al-waskhu wal istinja, dan digabungkan pada lima perkara ini. Wa yudhafu, dan digabungkan pada lima perkara ini adalah as-siwak, bersiwak. Bersiwak ini juga termasuk sunnah, sunnah fitrah. Dan ini sudah kita bahas, sudah kita baca tentang siwak. Wastinsyaqul ma, beristinsyak dengan air. Istinsyak ya, itu isalul ma ila dakhilil anfi wa jadbuhu bin nafasi ila aqsahu. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan nafas sampai pangkal hidung. Itu istinsyak. Ini akan kita bahas lebih jelas pada bab setelah ini, bab kelima tentang wudu. Jadi istinsak itu salul maila dakhilil anfi wa jadabuhu bin nafasi laqsahu. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan nafas sampai pangkal hidung. Istinsak dengan tangan kanan. Kemudian setelah istinsak air dikeluarkan. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsak itu disebut istinsar. Istinsak dengan tangan kanan, istinsar dengan tangan kiri. Nanti dalam pembahasan wudu insyaallah. Wal madmadatu, berkumur ya. Berkumur. Nah, ghuslul fam wa tahrikul mafi, mencuci mulut dan menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Kumur, madmadah. Kumur dan istinsak itu digabungkan jadi satu dengan satu telapak tangan yang kanan. Wa ghuslul barajim, mencuci buku-buku jari. Ya. Bal barajim ini al-aqdul ladzi fi dhuhuril asabi. Buku yang ada di punggung jari-jari bagian sini ya, di punggung jari-jari itu dicuci. Yajtami'u fiha al-washu, yang berkumpul kotoran padanya. Al-barajim, buku, buku jari ya, ruas jari tapi bagian punggung. Wal istinja, dan istinja ini juga sudah kita lewati pembahasannya. Istinja, kalau dengan air istinja. Kalau dengan batu atau yang semisalnya istijmar. Wa dzalika li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, Dan hal itu karena hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, 10 yang termasuk dari fitrah, qassu syarib, yaitu memotong kumis, wa ifaul lihyati, membiarkan jenggot, wasiwak, bersiwak, wastinsyaqul ma, istinsak dengan air, wa qassul adhafir, mu'adfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, mencuci buku-buku jari, wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, mencukur rambut kemaluan, wa intiqasul ma, yakni al-istinja, istinja dengan air. Qala Mus'ab ibnu Syaibah, ahadu ruwatil hadis, wa nasitul ashirah illa an takunal madmadhah. Berkata Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi hadis ini, saya lupa yang ke-10 kecuali yang ke-10 itu adalah al-madmadhah, berkumur. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga penyebutan bilangan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, disebutkan khamsu minal fitrah, 5 dari fitrah, itu bukan sebagai pembatas, ya. Kalimat khamsun 5 dari fitrah itu bukan pembatas. Demikian juga asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah itu juga bukan sebagai pembatas, karena sunnah-sunnah fitrah itu lebih dari itu, sehingga penyebutan bilangan-bilangan itu bukan sebagai pembatas, bukan untuk membatasi. Nah, demikian pembahasan kita tentang sunanul fitrah. Ini adalah pembahasan masalah yang 5, dan setelah selesai secara ringkas, secara singkat, dan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, bab berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita baca beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang satu soal. Mengapa imam ketika selesai sholat dan hendak berzikir tidak menghadap kiblat dan tidak menghadap ke makmum? Tolong diberi penjelasannya. Tanyanya kepada imam, ya. Mengapa imam ketika selesai sholat dan hendak berzikir tidak menghadap kiblat dan menghadap ke makmum? Kenapa begitu? Karena memang disyariatkan seperti itu. Imam ketika sudah salam itu disyariatkan untuk menghadap ke makmum. Itu disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, supaya menghadap ke makmum juga boleh menghadap ke arah kanan, ya, menghadap ke kanan, menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan atau kiri itu diperbolehkan. Dan tidak dibenarkan imam ketika selesai, ketika salam tetap menghadap ke kiblat, zikir di depan menghadap ke kiblat, itu tidak dibenarkan. Nah, batasan imam menghadap ke makmum setelah salam ketika zikir itu adalah sebatas setelah membaca Allahumma antas salam itu. Jadi setelah salam baca istighfar Allahu apa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kemudian baca Allahumma antas salam aminkas salam sampai selesai, nah, terus membalik badannya, ya, menghadap ke makmum. Nah, yang menghadap kiblat terus sampai kemudian doa, angkat tangan, diaminkan, itu tidak dibenarkan. Bagaimana cara menentukan pilihan yang benar, baik setelah tersalat, saat salat istikharah? Bagaimana cara menentukan pilihan yang benar atau baik? Jadi ketika seorang hamba memiliki keinginan, ketika seorang hamba memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, ya, maka disyariatkan untuk sholat istikharah. Dan ini adalah untuk perkara-perkara yang mubah, perlu diketahui. Untuk perkara-perkara yang, kalau perkara itu perkara-perkara yang disyariatkan, maksudnya yang jelas hukumnya, apakah itu wajib atau itu sunnah, itu enggak istikharah. Tapi istikharah itu untuk perkara apa, seorang yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang itu mubah, ya, perkara-perkara yang mubah, itu istikharah. Ya. Yang mubah, yang boleh untuk memilih. Kalau perkara yang sudah diwajibkan, enggak boleh. Ya. Istikharah. Salat istikharah, setelah selesai salat istikharah, berdoa. Doa istikharah, meminta kepada Allah untuk ditentukan, ditakdirkan, dan diberi pilihan. Ya. Setelah itu, ya, tidak kemudian menunggu mimpi, enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Habis istikharah kemudian nunggu mimpi, enggak mimpi-mimpi istikharah lagi, enggak mimpi lagi, enggak. Jadi salat istikharah, doa istikharah dihafal doanya kalau yang mau melakukan. Kalau tidak hafal bagaimana? Diperbolehkan dengan, kalau enggak hafal doa istikharah, diperbolehkan dengan doa yang difahami maknanya, meminta kepada Allah untuk diberi pilihan. Nah, setelah istikharah, kemudian setelah itu memiliki kemantapan, lakukan. Untuk melakukan sesuatu, lakukan. Kalau belum memiliki kemantapan, boleh istikharah lagi, ya, sampai memiliki kemantapan untuk melakukan atau untuk meninggalkan. Tolong jelaskan tentang rambut yang tumbuh di wajah, yang termasuk jenggot, yang wajib dibiarkan. Nah, batasannya ini, kalau ini nih, ini masuknya ke batasan dari sini nih, ya, sini sampai sini jenggot, termasuk sini, ya, itu masuk jenggot, ini yang di bawah bibir, terus yang di dagu, terus sampai yang sini. Kan ada yang kadang sininya dikerok kanan kiri bersih, nah itu tidak boleh, ya. Jadi sini ini termasuk yang supaya dipiara, sini kanan kiri sini, nah, yang selain dari rambut yang di kepala, kemudian yang di dagu dan yang di bawah bibir. Apakah sholat sunnah yang dilakukan tanpa wudu karena lupa itu harus diulangi? Mohon bimbingannya. Apakah sholat sunnah yang dilakukan tanpa wudu karena lupa itu harus diulangi? Kalau setelah selesai sholat kemudian ingat belum wudu, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, beda kalau orang terkena najis tapi dalam keadaan tidak tahu, ya, dalam keadaan tidak tahu, tahu kemudian sudah selesai, ya. Beda kalau dengan hadas. kalau dengan hadas, ini enggak sah sholatnya. Nah kalau sholat sunnah ya disunahkan untuk mengulangi. Kalau tidak mengulangi sholatnya enggak sah, tidak mendapatkan pahala. Kalau sholat wajib harus diulangi, walaupun sudah seminggu yang lalu. Ya, baru ingat harus diulangi. Kalau itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak. Tapi kalau tidak mengulangi, sholatnya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Nah, beda kalau dengan najis. Kalau najis setelah selesai sudah berlalu, baru tahu. Nah ini enggak perlu mengulangi. Atau meninggalkan rukun pada sholat tersebut, sengaja maupun tidak. Kalau sengaja sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, disyariatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi disyariatkan, diwajibkan, baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat fardu. Apa hukum memakai wewangian yang mengandung alkohol? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat boleh, termasuk yang dirojikan oleh Syaikh Al-Albani. Sebagian ulama ada yang menyatakan tidak boleh. Dan yang rojih boleh. Namun ada nasihat untuk lebih baik tidak memakai yang ada alkoholnya. Jadi itu ulama yang berpendapat boleh, itu bolehnya itu dari sisi tentang alkohol itu najis atau tidak najis. Dan pendapat yang rajih itu haram dikonsumsi tapi tidak najis. Nah, terkait dengan minyak wangi boleh enggak? Nah, di situ juga ada dua pendapat tadi. Ulama yang berpendapat tidak najis dan boleh memberikan nasihat sebaiknya tidak menggunakan. Apakah boleh berdoa bersamaan dengan membaca buku-buku doa? Boleh. Doa tapi membaca, begitu ya. Boleh kalau enggak hafal ya. Sambil membaca diperbolehkan. Nah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.